sakit hati. Sungguh ku tak percaya kau hianati cinta. Sakitnya itu di sini. Semoga bahagia kau bersama dirinya. Biar ku sendiri. Aku ikhlas melupakan.